الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله لكم سابقكم بابا دام رمريني عندما نجدكم كجيا كتاب mengkaji kitab Amdatul Ahkam. Dan kita masih dalam bab salat, lebih khusus tentang salat berjamaah. Hadis yang ke-57. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Azqalus salawati على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلقوا في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Atqalu as-salawati 'ala al-munafiqin salatu al-'isya'i wa salatu al-fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar atau salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada kedua salat itu, yakni pahala, la atauhuma, tentu mereka akan mendatangi kedua salat itu, walau habwan, walaupun sambil merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salat fatuqam, sungguh aku berkeinginan kuat untuk menyuruh ditegakkannya salat, kemudian aku menyuruh seseorang fayusalli min nas, untuk mengimami orang-orang, thumma antaliku, kemudian aku sendiri pergi, irijalin, bersama orang-orang, ma'ahum huzamun min hatab, yang membawa ikatan-ikatan kayu bakar, ila qaumin, menuju suatu kaum, la yashhaduna shalah, yang tidak ikut salat berjamaah, fa'uharriqu alaihim buyutahum binar, sehingga aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini salah satu hadis yang menerangkan tentang salat berjamaah dan bahwa salat berjamaah sangat ditekankan. Bahkan hadis ini menjadi salah satu dasar utama para ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah adalah wajib. Ya. Kita lihat di sini Nabi SAW pertama menyebutkan tentang bahwa orang-orang munafik sangat berat untuk melakukan sholat isya dan fajar, berjamaah sholat isya dan fajar, bagi orang munafik sangat berat. Nah, ini di satu sisi menunjukkan bahwa Ini merupakan sifat orang-orang munafik ketika seseorang itu keberatan ikut sholat berjamaah, terutama subuh dan isya, itu yang paling berat. Yang lain ya berat, tapi gak seberat subuh dan isya. Nah, jadi kalau ada orang yang keberatan, ada keserupaan dengan sifat orang-orang munafik. Kita gak mengatakan dia munafik ya untuk zaman sekarang, karena kita gak tahu ya kalbunya seperti apa. Tapi ada salah satu sifat atau ada kesamaan dengan mereka, orang-orang munafik, dalam hal ini merasa berat berjamaah. Dan memang sudah disebut oleh Allah Azza wa Jal di dalam surat An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat An-Nisa, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Dan apabila mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dalam keadaan malas. Yura'unan nas, itu pun mereka riya terhadap manusia, ingin dilihat, ingin dipuji. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, jadi itulah sifat orang-orang munafik. Kaitannya dengan bab sholat jamaah, berarti seorang yang mukmin yang shadiq fi imanihi, yang imannya itu benar-benar sungguh-sungguh, ia tidak akan merasa berat ya untuk sholat berjamaah. Dia akan bersemangat untuk sholat berjamaah. Di sini disebutkan, seandainya mereka, orang-orang munafik itu, tahu apa yang ada pada kedua sholat itu dari berbagai keutamaan, dari berbagai pahala. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya tahu, la tauhuma walau habwan, mereka akan datang walaupun dengan merangkak sekalipun. Maka disebutkan seandainya ada, yakni daging ya, daging saja, mereka akan segera ke masjid demi mendapatkan daging itu. Padahal pahala yang ada pada kedua sholat itu lebih daripada itu semuanya, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya kalau mereka mengetahui dan mengimani. Karena dua rakaat sebelum subuh saja Nabi katakan apa? Ya, khairu minad dunya wa ma fihima. Dua rakaat sebelum salat subuh, qabliyah subuh, Nabi katakan khairu minad dunya wa ma 'alayha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Jadi ya, orang munafik memang karena tidak beriman ya, atau kalaupun ada imannya, iman yang hanya seberapa, sangat tipis, bahkan keraguan ya, imannya pun tidak sah namanya munafik ya. Adapun seorang yang beriman dengan sungguh-sungguh, dia percaya walaupun tidak melihat apa-apa di masjid, tapi dia tahu bahwa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan sekarang di dunia. Sehingga bagi seorang mukmin, dia mengejar pahala yang di akhirat nanti. Di dunia tidak mendapat apa-apa, tidak ada masalah. Ya, di dunia lelah tetik hanya berjalan seberapa meter atau puluh meter atau ratus meter, tidak ada masalah. Tapi pahala lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perbedaan antara sifat munafik dan sifat seorang mukmin. Ya. Dulu bahkan dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dulu ya, kata beliau, di antara kami ada yang sakit. Dia demi masuk ke jamaah, mengikuti jamaah, dia mesti dipapak oleh dua orang. Dia pun berangkat dengan dipapak oleh dua orang untuk didirikan bersama sof atau deretan sof kaum muslimin. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi dulu mereka sampai dipapak oleh dua orang demi sholat berjamaah. Padahal kalau secara hukum yang namanya orang sakit ya, apalagi sampai dipapak, itu sudah udzur, boleh tidak sholat berjamaah karena sakit. Tapi dulu sahabat karena semangatnya tetap mau sholat berjamaah walaupun mesti dipapak. Itu seperti diungkapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma taqallafa 'anha illa munafiq ma'lum nifaq." Sungguh kami melihat kami ketika itu, di saat itu tidak ada yang absen dari sholat jamaah kecuali seorang munafik yang betul-betul diketahui sebagai munafik. Jadi di zaman itu begitu mencolok ya perbedaan orang yang beriman benar-benar dengan orang yang munafik. Kalau orang yang beriman semangatnya seperti itu, orang yang munafik malas. Nah jadi kita tentu ya berharap bahwa kita tergolong mereka yang beriman dan sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti jamaah, jangan seperti orang-orang munafik. Ya sekali lagi, kita tidak mengatakan yang tidak berjamaah dia munafik, tidak. Ya, tapi ada kesamaan dengan perbuatan mereka menyerupai orang-orang munafik tersebut. Ya. Kemudian dalam hadis ini seperti yang kita dengar tadi, Nabi sampai mengatakan, sungguh aku berkeinginan kuat untuk menyuruh seseorang mengimami. Aslinya Nabi sebagai imam, tapi karena pentingnya ini, Nabi ingin memberi pelajaran kepada mereka yang tidak ikut berjamaah, sehingga Nabi ingin menyuruh seseorang untuk mengimami, menggantikan beliau. Beliau sendiri akan pergi bersama orang-orang yang telah menyiapkan kayu-kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak ikut berjamaah. Nah ini sebagai dalil yang sangat kuat bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Seandainya tidak wajib, masa meninggalkan sesuatu yang sunnah, sholatnya dibakar, apa, rumahnya dibakar? Tidak mungkin, ya kan? Seperti yang kita tahu, yang namanya sunnah itu kalau tidak dilaksanakan kan tidak berdosa. Kalau dilakukan dapat pahala, karena perintah ya, dalam masalah yang sunnah sifatnya anjuran, tidak ditekankan. Sehingga seperti kata ulama, amrun tapi ghairu jazim, perintah tapi tidak ditekankan. Nah, sehingga kalau orang meninggalkan nggak mungkin dibakar rumahnya. Meninggalkan sesuatu yang sunnah kemudian juga perumahnya, tidak mungkin. Berarti ini jelas karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian ulama ya juga menyebutkan dalil yang lain yang menguatkan pendapat ini, yaitu ketika seorang yang buta datang kepada Rasulullah minta izin untuk tidak berjamaah. Kenapa? Karena buta tidak ada yang nuntun ke masjid, dan mungkin ada hewan-hewan yang mengkhawatirkan dalam perjalanannya. Di awalnya Nabi mengizinkan. Ketika orang itu mulai berjalan pulang, Nabi memanggil lagi, "Apa kamu dengar azan? Dengar azan atau tidak?" Dia mengatakan, "Saya dengar." "Kalau kamu dengar ya mesti kamu sambut jawaban, kamu sambut apa azan itu. Kamu jawab, kamu sambut azan itu dengan yakni pergi ke masjid." Nah, ini juga semakin kuat lagi menunjukkan bahwa sholat berjamaah benar-benar wajib ya, kecuali ada udzur. Karena sampai orang yang seperti ini pun tidak diberi keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sana ada pendapat yang lain yang tentunya tidak sekuat pendapat ini. pendapat misalnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang ma'ruf ya, yang kita kenal di negeri kita ini, bahwa sholat berjamaah tidak wajib, hanya sunnah. Tapi perlu diketahui dalam mazhab Syafi'i pun sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah ini jadi masalah ya, bahwa masyarakat ini ya lebih cenderung kepada menggampangkan, oh sunnah, sunnah dan sunnah, seolah-olah pengertian sunnah itu ditinggalkan saja, seolah-olah begitu ya kan. Bukan, oh sunnah berarti kita dianjurkan ya. Kalau kesulitan ya ditinggalkan tidak apa-apa. Nah mestinya kan begitu. Kalau sunnah ya, sunnah itu bukan untuk ditinggalkan tapi untuk dilakukan. Nah disayangkan orang-orang menyepelekan sehingga seolah-olah sunnah itu artinya untuk disepelekan. Padahal sudah dikatakan tadi bahwa sunnahnya pun dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, ditekankan ya, sehingga hampir-hampir wajib begitu ya. Sunnah muakkadah itu ya hampir-hampir wajib. Nah bagaimana tidak cenderung kepada ditekankannya bab ini sementara hadis-hadisnya seperti yang kita baca tadi. Adapun pendapat yang lebih kuat seperti yang tadi kita sebutkan, yang pertama bahwa itu merupakan fardhu ain atas setiap orang, wajib berjamaah bagi yang laki-laki dan yang tidak ada udzur. Nah, ini pendapat dalam mazhab Hambali dan pendapat ahli hadis ya. Kita enggak mengatakan bukan pendapat Hambali, kita kan Syafi'i. Nah, begitu. Ya. Kita mengikuti hadis. Sebelum ada Hambali, sebelum ada Syafi'i, mereka mengikuti apa? Ya, mengikuti hadis. Setelah ada ulama-ulama itu, ya tetap mengikuti hadis. Sehingga di sini setiap mazhab ada benernya, ada salahnya. Tidak mungkin satu mazhab salah semua atau benar semua. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Maka dari itu selalu pesan para ulama, jangan fanatik kepada mazhab. Semua imam-imam mazhab seperti itu. Makanya kita ikuti hadis yang sahih, yang jelas. Termasuk dalam bab ini. Ya, begitu jelasnya dalil-dalil pendapat yang mengatakan wajib atau fardhu ain ya, bagi mereka yang tidak ada halangan syar'i, maka mesti mengikuti sholat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan hadis yang sebelumnya kita baca, yaitu bahwa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini salah satu dasar mereka yang mengatakan tidak wajib. Kan hanya lebih utama. Ya, apa jawaban kita? Kita menjawab bahwa ya mesti yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Jadi Nabi mengatakan yang munfarid dapat satu, yang jamaah dapat 27, bukan artinya yang munfarid boleh tanpa berjamaah. Ya, kalau munfarid dia munfarid sendirian karena ada uzur ya. Misalnya apa? Dia karena ada udzur tertentu sholat sendirian di rumah ya, tentu gak sama dengan yang berjamaah di masjid. Sehingga hadis ini tidak menunjukkan boleh tidak mengikuti jamaah. Kita harus menengok kepada hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, begitu kerasnya Rasulullah SAW terhadap mereka yang meninggalkan jamaah. Dan tentu yang wajib, yang jamaah itu lebih baik daripada yang sendirian. Begitu.